yang memasukinya. Baik perubahan yang nampak seperti Zaid Tekwa Amr maupun yang dikira-kirakan seperti Musa dan Al-Fatah. Wa mabniyun wa walfa'u wa huwa ma la taghayyaru akhiruhu bisabab al-awamil dakhilati 'alayh. Sedangkan isim mabni adalah cabang. Isim mabni itu ialah isim yang harokat akhirnya tidak berubah dengan sebab amil yang memasukinya. Kal mutbarati wasma'i syarti wasma'i istifham wasma'i syarab wasma'i af'al wasma'i mausulat. Seperti isim domir, isim syarat, isim istifham, isim syarab, isim fi'il, isim mausul. Famin huma yibna ala sukun nahu kam, wamin huma yibna ala fatih ka'ayna, wamin huma yibna ala kasri ka'amsi, wamin huma yibna ala bamka haifu, wal aslu fi mabni yibna ala sukun. Di antara isi mabni itu ada yang mabni sukun seperti kam, ada yang mabni fathah seperti aina, ada yang mabni kasra seperti amsi, ada yang mabni dhamma seperti haifu. Hukum asal isi mabni itu mabni sukun. Nah, pembahasan kita tentang al-mu'rab wal-mabni minal asma' isim-isim mu'rab dan isim-isim mabni fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang perlu kita pelajari dalam bab ini. Al-masalatul ula. Al-ismul mu'rab wa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil adakhil ti'alayhi imma lafdan lahu zaid wa amr wa imma taqdiran lahu musa wal fata. Yang pertama tentang isim mu'rab. Isim mu'rab itu ialah isim yang harakat akhirnya berubah dengan sebab amil-amil yang masuk atasnya, baik perubahannya nampak seperti Zaid wa Amr maupun yang dikira-kirakan seperti Musa dan Al-Fatah. Nah, kalian sudah paham itu. Asalnyah al-aslu fil asma al-i'rab. Hukum asalnya isim itu mu'rab. Jadi kebanyakan isim itu mu'rab. Berarti kalau yang cabang berarti sedikit. Nahu ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan sallamtu ala Muhammadin. Muhammad, Muhammadan, Muhammadin ini mengalami perubahan harakat akhir, maka Muhammad ini lafad disebut isim mu'rab dan perubahannya saat itu nampak. Al-thalitha al-ismul mabni wa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaih. Isim mabni adalah isim yang harakat akhirnya tidak berubah dengan sebab amil yang memasukinya. Nah, kalian paham itu insyaAllah. Kalau harakat akhirnya tidak ada perubahan baik secara nampak atau lafzi maupun yang dikira-kirakan jadi takdiri, maka isim itu berarti mabni. Al-mas'alatu rabi'ah al-ismul mabni ahada asyara naw'an. Isim mabni itu ada 11 macam. Ini akan dirinci dalam babnya sendiri insyaAllah. Al-awwal al-dhamair nahu ana anta wa sa'alaka kitabuhu. Yang pertama adalah isim dhamir. Semua isim dhamir mabni. Contoh ana, anta, wa, sa'alaka itu kafnya itu ya. Kitabuhu haknya itu semuanya dhamir. Naam mabni. Al-thani asma'ul isyara nahu hadha hadhihi haulai Yang kedua istisyarah seperti hada hadihi haulai. Nah, istisyarahnya itu dahdihi ulai. Haknya disebut hak hatan bi. Itu huruf yang biasa tersambut dengan istisyarah. Istisyarah yang sebenarnya itu dahnya atau dihinya ulai. Al-Thalis al-Asma'ul Mausula Al-Mausul Nahu al-Ladhi al-Lati al-Ladhina. Nah, ini mabni. Al-Rabi Asma'ul Istifam. Yang keempat disebut istifam Man, Man, Kaifa, Aina. Itu istifam. Adapun yang hamzah atau hal itu huruf istifham, ya. Kalian harus tahu itu perbedaan. Ada istifham itu yang berbentuk isim seperti ini, man, ma, kaifa, aina, ya, mata, dan yang semisalnya. Ini istifham mabni semua. Ada yang huruf itu hanya dua, itu hamzatul istifham dan hal. Nah, untuk huruf memang sudah sejak asal, sejak awal mabni. Al-Khamis asma'u syar. Yang kelima isim syarat untuk man, ma, dan yang semisalnya. As-sadis asma'ul af'al. Yang keenam isim fi'il seperti hayhata, artinya caw. Hayhata maknanya sama dengan pauda. Uffin itu maknanya ialah atal bercaw. Aku uff, uffin itu ucapan uff, menggerutu, ya. Nah, mengeluh sambil menggerutu. So, diamlah, artinya uskut. Ini semua adalah isi fi'il, mengandung arti fi'il tetapi tidak menerima tanda-tanda khusus fi'il. Tanda khusus fi'il apa? Contohnya tak tak sakinah, tak sukun, ya, yang menunjukkan mana tidak bisa diterima. Kata bet, itu fi'il karena bisa menerima tata sakinah. Kalau yang ini hayhata enggak boleh, hayhatat uffin juga enggak boleh, sah juga enggak boleh. Namanya asmaul af'al isim fi'il. Baik, as-sabi al-a'dad al-mu'akkad min ahad asyar aw hatta tis'at asyar. Adad mu'akkad itu bilangan 11 sampai 19. Ini mabni fathah, ya. Ahad asyar sampai tis'at asyar. At-tamin ba'dud dhuruf. Yang ke-8 sebagian dhuruf. Nahwu haitsu, amsi, al-ana, ya. Idhaf mabni. At-tasi al-a'lam al-makhtumah biwai. Yang ke-9 nama orang yang diakhiri dengan lafad waihi. Nahwu sipa waihi, khali waihi, naftawaihi, rohawaihi, mabni kasrah, sinsawaihi. Al-Asyah ismullah an-nafiy al-jinsi al-mufrad. Itu ismullah an-nafiy al-jinsi yang berbentuk mufrad, ini mabni. yang sesuai dengan tanda nasabnya. La akhada fil bait, akhada mabni fathah, karena isi mufrad ketika nasab menggunakan fathah. Al hadi asar yang ke-11, al munada al mufrad, al alam al nakira al maksuda. Munada mufrad al alam dan al nakira al maksuda. Mabni sesuai dengan tanda rafaknya. Ya Muhammadu, mabni dhamma, karena tanda rafaknya isi mufrad itu dhamma. Ya Rasulu juga demikian, ya. Cuma bedanya Muhammad ini al-mufradul alam, untuk yang Rasulu ini an-nakir al-maksudah. Wa dhakar musannif sittatan faqad. Al-Khattab selaku penyusun Mutamim al-Jurumiyah hanya menyebutkan 6 saja. Jadi dari 11 macam isim mabni tadi, beliaunya hanya menyebutkan 6 saja. Nah, yaitu isim dhamir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, dan isim mausul. Selebihnya adalah tambahan para fiqhu. Al-mas'alatul khamisah, al-aslu fil mabni ayyibna ala sukun. Pada asalnya mabni itu ialah mabni sukun, karena paling ringan bacaannya. Baik, mabni sukun itu hukum asal kemabnian. Maksudnya kebanyakan isi-isi mabni itu hukum sukun, ya. Wal mabni yang qasimu ila arba'ati aqsam. Mabni terbagi menjadi 4 macam. Al awal al mabni al sukun nahu kam. Atani al mabni al fathi nahu aina. Atani al mabni al qasri nahu amsi. Arabi al mabni al dhab nahu haithu. Naam. Ini tentang isim mu'rab dan isim mabni. Qala al-Khattab rahmat ta'ala, wal fi'l barbani mabniun wa wal aslu wa mu'rab wa wal fa'l. Fi'il terbagi 2 macam. Yang pertama fi'il mabni, yang kedua fi'il mu'rab. Hukum asal fi'il itu mabni. Jadi kebalikannya, kalau isim kebanyakan mu'rab, yang mabni itu sedikit. Kalau fi'il kebanyakan mabni, yang mu'rab sedikit. Wal mabni nau'ani, fi'il mabni ada 2 macam. Ahaduhuma al-fi'il madi wa bina'u al-fathi. Yang pertama fi'il madi dan dia mabni fatha. Illa idha tasala bihi wawul jama'ah fayudhammu nahu darabu. Kecuali jika bersatu dengan wawul jama'ah, maka mabni dhammah seperti darabu. Awit tasala bihi dhamiru raf'il mutaharrikin fayuskan nahu darabtu darabna darabti darabna. Atau kalau bersama dengan dhamir rafa' yang berharokat, maka mabni sukun seperti darabta darabtu darabti darabna. Wasani al-fi'l amri wa bina'u ala sukun nahu idrib wa tribat. Yang kedua fi'il amr mabninya mabni sukun, contohnya idrib wa tribanna. illa idza tasalla bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jamin mudzakkarin aw dhamiru muannatsin al muhadaba fa ala khafinun nahwu idriba wa tribu wa tribi, kecuali jika bersambung dengan dhamir musanna, dhamir jamak mudzakkar atau dhamir muannats mukhataba, maka fi'il amrnya membuang nun mabninya. Contoh idriba wa tribu wa tribi. Wa ila al-mu'tal fa'ala khafi khafi'ilah. Juga kalau fi'ilnya itu mu'tal, maka mabninya dengan cara membuang huruf ilat. Nafu ikhsha wal-zu wa'mi. Wal-mu'rab min al-af'al al-fi'il mudhari. Adapun fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Bisyarti Allah yatasila bi nurul inah wala nurul tawqita mubasyirah, dengan syarat tidak bersambung dengan nurul inah, nurul jama mu'ana salim. Juga tidak bersambung dengan nurul tawqita mubasyirah. Nafu yatribu wa yasha. Fa'ilta sholat bihi nurul inah buniya ma'aha ala sukun. Jika fi'il mudhari bersambung dengan nun jamak wa'ala salim atau nur inas, maka mabniya mabni sukun. Nafu wal walidatu yirdi'na awlatahunna yirdi'na mabni sukun, karena bersambung dengan nun adinas atau nun jamak wa'ala salim. Nafu la yusjananna wal yakunan. Nah, wa'ilita salat binul tawqid al-basya bunyi al-fatihah. Ini kalau bersama dengan untuk kita mubasyirah, maka mabninya fathah. Nahwu la yusjananna wa la yakunanna. Wa innama u'ribal mudhari' li musyabahatihi al-ismah. Fil mudhari' itu mu'rab karena menyerupai isim. Baik. Pembahasan kita tentang al-mu'rab wal-mabni min al-af'al. Itu fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Fihi masail. Al-mas'alah al-ula, al-fi'il darbani mabniyun wa wal asli wa mu'rab wa wal fa'l. Fi'il ada dua macam. Ada yang mabni, ini merupakan asal fi'il, dan ada yang mu'rab, cabang. Asani al-fi'il madhi mabniyun da'iman. Fi'il madhi selalu mabni. Wa halatu bina'ihi thalath. Keadaan mabniya fi'il madhi ada tiga. Wa ya al-bina' al-fathi idza lam yattasil fi dhamir raf'i mutakharik aw wawu jama'ah. Yang pertama mabni fathah. Jika fi'il madhi tidak bersambung dengan dhamir raf' yang berharokat atau wawu jama'ah. Nahu akala syariba. Akalat, lihat lamnya ini selalu fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik atau wawu jama'ah. Atsani al-bina' al-sukun idza tasalla bihi dhamir rafa' mutaharrik nahwu dhahabtu dhahabna dhahabna. Mabni sukun jika fi'il madinya bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Dhahabtu, dhahabna, dhahabna. Nah itu dhahabnya. Baknya itu disukun karena bersambung dengan tak. Taknya ini namanya dhamir rafa' mutaharrik. Al-thalis al-bina al-dham idza tasala bihi wawu jama'ah. Yang ketiga fi'il madhi itu mabni dhamma jika bersambung dengan wawu jama'ah. Nahwu dhahabu wa la'ibu. Ibaratnya di dhamma dan bersambung dengan wawu jama'ah. Al-mas'alah al-thalithah fi'lul amri mabni da'iman. Fi'l amr juga selalu mabni. Wa khalatu bina'ihi arba'. Keadaan mabni ada empat. Wahia al-bina' al-sukun idza lam tattasil bihi nun tawqit walam yakun mutal akhir walam afal khamsah. mabni sukun jika fi'il amarnya tidak bersambung dengan nun taukid, juga tidak berupa fi'il muqtal akhir, yakni huruf akhirnya berupa fi'il, juga tidak termasuk al-af'alul khamsah nahu ikra kul hujjah. Dan al-bina al-fatfi iza tasarat bihina utawqid al-mubashirah nahu ikra'anna wafahamanna. Yang kedua, mabni fathah jika bersambung dengan utawqid al-mubashirah seperti contoh ikra'anna wafahamanna. Al-thalis al-bina al-fatfi khafi ilah tidak kana mutal al-akhir mabni dengan membuang huruf ilat jika bentuknya mutal al-akhir, huruf akhirnya berupa huruf ilat. Nafi ud'u membuang wawu, ikhsha membuang alif, irmi membuang ya. Arabi albina ala khafin nun idza tasala bihi alif isnain aw wawul jamaah aw ya'un fatamah, mabni dengan membuang nun jika bersambung dengan alif musanna atau wawul jamaah atau ya mufatamah. Contoh uktuba, uktubu, uktubi. Baik, arabiyah al-fi'il mudhari' mu'rab, fi'il mudhari' itu mu'rab. Nahu yadhabu walam yadhab la yadhaba. Al-khamisah al-fi'il mudhari' yakunu mabniyan ala fi halatain. Fi'il mudhari' itu bisa berubah jadi mabni pada dua keadaan. Al-ula idza tasarrat bihi al-tawqit al-mubashirah yubna ala al-fathi nahu la'aktubanna al-jawajiba. Jika bersambung dengan al-tawqit al-mubashirah maka mabni fathah. Contoh la'aktubanna al-wajiba. Kedua, idza tasarrat lam bin aniswa yubna ala al-sukun. Jika fi'il mudhari' tadi bersambung dengan nun niswa maka mabni sukun. Nahu at-talibat yaktubna al-wajibat. Yaktubna itu fi'il mudhari' mabni sukun karena bersambung dengan nun niswa. Nah, qala al-Khattab rahimahullah wa amal huruf fa mabniyatun kulluha, adapun huruf semuanya mabni. Nah, pembahasan kita tentang fukul huruf. Fi masail. Al-masalatul ula al-huruf mabniyatun kulluha. Ayolah khattal syait minha fil i'rab. Semua huruf itu mabni, yakni tidak punya bagian i'rab sama sekali. Asalnya taqsimul huruf binisbat ila bina'iha ila arba'ati anwa'. Huruf jika dilihat dari bentuk-bentuk kemabniannya ada empat macam. Al-awwal mabni ala sukun nahu hal wa bal. Yang pertama mabni sukun, contohnya hal dan ba. Al-thani mabni al-fathi nahu ka inna wa akhwatiha. Yang kedua mabni fathah seperti inna dan saudara-saudaranya, inna, anna, la'alla, la'ita, ka'anna, semuanya itu huruf ya mabni fathah. Al-thalis mabni al-kasri. Yang ketiga mabni kasrah nahu qallabil ja' wal ba' zaid zaid. lam urfja itu mabni kasrah li zaidin atau ba urfja li zaidin ini mabni kasrah atau arabi mabni ala ba kamundu inda mangkala anna harfun yang keempat mabni rumah seperti mundu bagi yang berpendapat mundu itu huruf. Mundu itu ada yang dianggap isim, ada yang dianggap huruf. Kalau yang menganggapnya huruf, maka ini menjadi contoh huruf yang mabni dhamma. Wallahu ta'ala ala bisawab. Ya. Nah. Apa perbedaan nun niswah dan nun inah? Itu beda istilah tapi sama. Nun niswah, nun inah, nun jamak mu'anas salim. Ya, sama. Baik. Apakah isim la nafiyal jinsi dan munada mufrad alam maka maksudah bisa kemasukan ambil lain walau alam ya. Maksudnya isimnya la berarti dia kemasukan ambil yang bernama la nafiyah. Munada mufrad alam maka maksudnya kemasukan ambil berupa main huruf nidak itu ya. Nah baik. Al-ladina itu mabni apa Ustaz? Pokoknya dilihat sejak huruf akhirnya ya. Nah, kalau akhirnya fathah ya mabni fathah ya. Nah. Gampang. Ada yang mengatakan itu mabni sukun al-ladinya ya. Yang diangkat nunnya itu untuk menunjukkan dia jamak. Ada yang mengatakan itu satu kesatuan berupa lafaz alladzina jamak. Ya kalau dianggap nunnya itu untuk tanda jamak maka mabninya mabni sukun alladzi ya ini sukun. Tapi kalau dianggap satu kesatuan maka mabni fathah. Nah. Apakah jika kita membaca lafaz si bawai dengan si buya apakah tetap mabni hukumnya? Yang mabni cuma majanya waihi si bawaihi. Nah. Kalau dibaca si buyah, si buyah, ya haknya disukun, ya. Nah, sebagian mengatakan sama, mabni juga, cuma mabninya disukun si buyah. Baik. Dan sebagian orang suka bacanya si buyah, ya. Sinsua ya tapi yang masyhur pakai wain, si bawain. Nah, wallahu ta'ala abswat. Dengan demikian kita sudah selesai mengenal isim fi'il huruf, baik yang mu'rab maupun yang mabni. Nah, insyaallah pembahasan berikutnya ma'rifatu alamati i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab seperti yang telah kita pelajari pada saat belajar matan al-ajurnya muncul lagi ya. Nah, cuma ada beberapa tambahan faidah insyaallah ta'ala. Nah, kalau dipersiapkan intihannya ya, besok Kamis insyaallah kita intihan mutamimah al-ajurnya mulai awal sampai apa itu? Nah, sampai huruf sama tanda-tandanya ya, sampai al-harfu alamat. Nah, baik. Setelah itu intihal lagi al-i'rab wal bina ya. Nah, setelah kita selesaikan ala ma'rifatu alamat al-i'rab insyaallah. Nah, kemudian sudah selesai. Dalam tamimah lumayan, cukup banyak, cukup tebal ya. Pelajaran-pelajaran atau bab-bab yang saya anggap gampang, nah ini diberi penjelasan singkat saja ya. Nah, dapat tiga liat paham. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.